بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertahmid mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan-limpahan karunia-Nya. Karunia Allah yang begitu besar, yang begitu banyak, lahir dan batin. وَالَّذِي أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan, yang menganugerahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya yang lahir maupun yang batin. Kaum muslimin rahimakumullah, kenikmatan Allah yang paling agung, yang paling besar atas kita adalah nikmatul Islam. Nikmat kita berislam, nikmat masih mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berislam, mengamalkan Islam, kita bisa beramal saleh, mentaati Allah Azza wa Jal, iman dan juga takwa kepadanya Azza wa Jal. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan majlis kita setelah subuh hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sesungguhnya sering didengar oleh kaum muslimin, namun kita hayati, kita resapi tema yang sering kita dengarkan tadi. Tema yang ingin saya angkat adalah penerapan takwa di dalam kehidupan kita sehari-hari. penerapan takwa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semuanya sering mendapatkan anjuran-anjuran untuk bertakwa. Mari bertakwa, tingkatkan iman dan takwa. Kalimat yang sudah biasa terdengar, biasa kita dengar, anjuran untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, kita perlu mengkaji lebih jauh. Apa takwa yang dimaksud? Bagaimana orang itu dikatakan bertakwa? Bagaimana penerapan takwa di dalam kehidupan sehari-hari? Sudah bertakwa atau belum? Takwanya benar atau tidak? Ini yang penting untuk kita resapi dan kita hayati. Kaum muslimin rahimakumullah, takwa itu disebutkan oleh salah seorang ulama kita era tabi'in, zaman setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dijelaskan oleh seseorang ulama kita yang bernama Talak ibnu Habib rahimahullah. Beliau menjelaskan yang namanya takwa ialah anta mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa anta truka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Sambil saya hitung, ada 6 poin. Takwa itu ialah anta'mala bi ta'atillah. Engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Engkau mentaati Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita, amal soleh kita, ketaatan kita harus dibangun di atas dasar ilmu. Bimbingan dari Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawab Allah. Engkau mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal semata dengan amalan. Ini sudah 3 poin. Mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan cahaya ilmu, dasar ilmu, bimbingan dari Allah. Niatnya untuk mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal semata. Wa anta truka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Engkau tinggalkan itu. Ala nurin minallah, juga di atas cahaya ilmu, bimbingan dari Allah Azza wa Jal. Takhafu iqaballah, engkau khawatir dari hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla. Ada 6 poin. 6-6 ini dibagi 2. Yang pertama berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Yang kedua berkaitan dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Maka yang biasa kita dengar, takwa ialah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Namun di situ ada perinciannya, harus dengan dasar ilmu dan niatnya benar. Kaum muslimin rahimakumullah, dari penjelasan Talak Ibnu Habib rahimahullahu taala di atas, kita bisa menarik banyak kesimpulan. Yang pertama, seseorang itu di dalam bertakwa kepada Allah Azza wa Jal harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Dia harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Ilmu apa ini? Ilmu syariat, Masya Allah. Kita harus punya ilmu. Ini perkara yang taat dikerjakan, ataukah perkara maksiat ditinggalkan? Itu penjabarannya, penjelasannya ada di dalam bimbingan Islam. Ilmu syariat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadith-hadith sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dijelaskan oleh para ulama-ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai ulama kita sekarang dan nanti sampai hari kiamat. Harus ada asas ilmu. Tidak mungkin orang itu bertakwa dalam keadaan dia jahil, bodoh, tidak memahami, tidak mengerti agamanya, tidak mengerti syariat. Bagaimana mungkin takwa? Mboten semerap. Kula badhe ngatakan takwa niki, Pak. Pripun carane? Takwa ini gimana? Ya, pokoknya meningkatkan iman dan takwa. Pokoknya kita tingkatkan iman dan takwa. Perwujudannya bagaimana? Pokoknya begitu. Takwa niku mboten ngangge jurus pokoke. Ngoten nggih. Yang namanya takwa itu ada upaya perwujudan. Ada upaya penerapan. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan untuk bisa mewujudkannya harus dengan dasar ilmu. Kita harus tahu perintahnya itu apa, larangannya itu apa. Ngerti nggih? Begitu kita tahu, ini loh perintah-perintah agama dengan dasar ilmu yang benar, baru kita amalkan. Ketika kita mengamalkan ketaatan-ketaatan tadi, baru kita mulai menerapkan takwa itu di dalam kehidupan. Ini loh maksiatnya, ini larangan-larangan agama. Awas, ini kemaksiatan, ini kemungkaran-kemungkaran. Awas, ini kesyirikan, kekufuran, penyimpangan. Tahu kita. Baru kemudian ditinggalkan. Ini jangan. Ini boten. Ini maksiat. Ditinggalkan. Baru saat itulah kita mulai menerapkan takwa, mewujudkan takwa di dalam kehidupan. Maka harus punya ilmu. Di sini pentingnya seorang muslim niku selalu mengkaji bimbingan Islam, selalu mempelajari bimbingan Allah dan Rasulnya yang termaktub dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin ilmunya banyak, semakin ilmunya tinggi, wawasannya luas, kemudian diamalkan, akan semakin tinggi dan luas takwa dia kepada Allah. Yang pertama, harus dengan bimbingan ilmu. Sehingga mengamalkannya pakai ilmu. Meninggalkannya juga pakai ilmu. Yang kedua, niatnya. Poin yang kedua, takwa itu dinyatakan benar ketika niatnya juga benar. Ada ilmu, ada niat. Ketika ada ketaatan-ketaatan, kita amalkan dengan dasar ilmu. Niat kita di dalam melaksanakan ketaatan harus benar. Apa niatnya? Harus ikhlas. Karena Allah semata. Kita mempersembahkan ketaatan itu hanya untuk Allah semata, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, mengharapkan keridhaannya Allah Azza wa Jal. Kalau ada orang yang mengerti ini adalah perintah, ilmunya ada. Apa semerap niki Pak? Niki amal ketaatan kepada Allah, amal kesainan. Semerap nggih. Diamalkan. Ternyata dalam mengamalkannya itu niatnya ndak ikhlas. Amalnya dipersembahkan untuk makhluk. Apakah dia bertakwa? Jawabannya, apakah pun bertakwa niki? Dereng. Sudah beramal, saya sudah tahu ilmunya, ini ketaatan, saya amalkan, takwa dong. Sebentar, niatin apa nih? Niatin kulo nggih, amal niki saya persembahkan kangge fulan, kangge alan, makhluk. Dereng, niku mboten takwa, niku asmone syirik. Jenengan mempersembahkan amal niku mboten karena Allah semata, dipersembahkan untuk selain Allah, itu namanya syirik, bukan takwa. Bukan takwa. Ya sudah, saya beramal untuk Allah Azza wa Jal. Ya sudah, untuk Allah Azza wa Jal. Terus niatin apa? Ada unsur riaknya. Beramal ketaatan kepada Allah Azza wa Jal ada unsur riaknya. Kepingin dilihat oleh orang. Kepingin disanjung sama orang. Kepingin dikatakan sebagai ahli ibadah. Kepingin dikatakan sebagai orang yang zuhud. Karena jamaahnya di zuhud. Katakan ya. Kepingin dibilang orang yang dermawan dan segala macamnya. Ada niatan-niatan riak dan sum'ah. Apakah bertakwa? Dereng. Dia belum bertakwa. Dikarenakan niatan-niatannya itu bukan karena Allah, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Nah, kapan dinamakan takwa? Ketika dia betul-betul ikhlas mempersembahkan amalnya untuk Allah dan dia mengharapkan pahala itu dari Allah semata. Tidak ada tendensi-tendensi duniawi dalam amalnya. Dalam bab amal harus betul niatnya. Juga terkait dengan bab kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Diterangkan tadi ada ilmunya. Ngertos, niki maksiat. Ditinggalkan. Ketika dia meninggalkan kemaksiatan belum dikatakan takwa. Niatnya apa? Apa niatan dia? Apa tujuan dia meninggalkan maksiat tadi? Hah? Kalau dia meninggalkan maksiat itu karena ngerti ini haram, ini kemaksiatan, saya takut kepada Allah Azza wa Jal, saya takut kepada hukuman Allah Azza wa Jal, takwa. Leres nih Pak. Dia tinggalkan kemaksiatan tadi itu betul-betul karena ngerti ini haram, takut kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau ngerti itu maksiat, ditinggalkan karena konangan. Pak. Jadi ya namanya orang punya hawa nafsu ya. Punya syahwat, terkalahkan oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya. Jadi ngerti ini haram, cuman terkalahkan sama hawa nafsunya. mau dia amalkan, mau dia terjang itu. Pas mau diterjang, mau dikerjakan, konangan. Akhirnya boten diterusakan. Enggak jadi diamalkan. Ditinggalkan maksiat tadi. Sudah saya tinggalkan. Apakah takwa? Dereng, niku boten takwa. Itu namanya gagal maksiat. Oke, itu namanya gagal maksiat. Itu belum takwa. Sebab dia meninggalkannya karena konangan. Ketahuan sama orang lain, jadi gagal maksiat. Coba enggak ada yang tahu. Coba enggak ada yang ngonangi. Lanjut maksiatnya. Sehingga niatnya harus jelas. Betul-betul meninggalkan maksiat-maksiat tadi karena Allah, takut kepada Allah Azza wa Jal. Baru dikatakan takwa. Sehingga takwa niku luar biasa, dalam, perlu dihayati, perlu diresapi. Kita melaksanakan perintah dengan ilmu. Niatnya harus ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal semata. Kita tinggalkan maksiat-maksiat Allah Azza wa Jal, dikarenakan kita tahu itu perkara maksiat Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin rahimakumullah. Puas. Karena meliputi semua taat jangan maksiat, syukur nikmat jangan kufur nikmat, pikir selalu kepada Allah jangan sampai lupa kepada Allah. Ini kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita kaum muslimin rahimakumullah, maka dikatakan Anda telah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Taat sudah, maksiat sudah, syukur sekarang. Apa yang dimaksud dengan syukur di sini? Bagaimana orang dikatakan telah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, mensyukuri nikmatnya? Ini lebih dalam lagi nih Pak sekarang. Jawabannya adalah, seseorang niku dikatakan syakir. Syakir, bersyukur, mensyukuri nikmatnya Allah Azza wa Jal, ketika pada dia ada tiga perkara. Yang pertama, syukur dengan hatinya. Namanya syukur qalbi, syukur imanah nih. Bagaimana perwujudannya? Perwujudannya adalah hati kita, imanah kita ini meyakini semua kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan itu dari Allah Azza wa Jal. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jal. Bukan karena kejeniusan kita. Bukan karena turun-temurun dari mbah-mbah moyang-moyang kita. Bukan yang lain-lainnya. Kita harus yakin dalam hati yang paling dalam, ini semua nikmat dari Allah Azza wa Jal. Manusia hanya ikhtiar. Manusia hanya berusaha. Ketika datang dari orang lain, itu sebab saja, wasilah saja. Tetapi semua nikmat datangnya dari Allah Azza wa Jal. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kenikmatan-kenikmatan apapun yang kamu rasakan, semuanya dari Allah Azza wa Jal. Sekecil apapun nikmat dari Allah. Kita sehat walafiat, nikmat dari Allah. Kita bisa makan dan minum, nikmat dari Allah Azza wa Jal. Kita punya kemampuan bangun rumah, nikmat dari Allah Azza wa Jal. Semuanya itu dari Allah Azza wa Jal. Walaupun kita sebagai seorang karyawan yang dapat gaji dari perusahaan, dapat gaji dari bosnya kita, itu hanya perantara saja. Itu hanya wasilah saja, ikhtiarnya saja. Semua itu dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama Pak. Itu namanya syukrul qalbi, syukuripun manah. Yang kedua, lisan, syukrul lisan, syukurnya lisan. Yakni setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah, sekecil apapun, selalu diiringi dengan tahmid. Alhamdulillah. Kita minum, bisa minum, baca basmalah, selesai minum, kita mengucapkan alhamdulillah. Diperhatikan Pak, bismillah. Alhamdulillah. Itu namanya mensyukuri dengan lesan. Walaupun seteguk air, walaupun sesuap nasi, apapun nikmat yang kita rasakan selalu diiringi dengan tahmid. Alhamdulillah. Dalam ajaran Rasulullah SAW, kalau kenikmatan-kenikmatan itu datang kepada kita, diperintahkan untuk melafalkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Itu lengkapnya, Pak. Kalau mendapatkan nikmat, hidupnya kita lapang, nyaman, sejahtera, lagi lapang nih, Pak. Kita mengatakan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semata kebaikan-kebaikan ini sempurna. Tanda dia lagi lapang. Ketika kita lagi sempit, lagi sulit, banyak cobaan, banyak musibah, usahanya gak lancar, bangkrut atau semisalnya, kita mengucapkan tahmid juga, tapi mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, bagaimanapun kondisinya kita tetap alhamdulillah. Ini punya ilmunya bisa ketawa. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi shalihat. Lagi lapang ini guys. Lagi banyak rezeki. Lagi punya nih jadi. Hah? Tanya lagi, gimana apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah ala kulli halin. Lagi ada musibah ini. Ini lagi ada musibah nih. Ini lagi ada yang kurang-kurang ini, Pak. Tapi tetap yang namanya seorang muslim selalu bertahmid, dalam kondisi apapun selalu bertahmid, lagi lapang bertahmid, lagi sempit bertahmid, rezekinya banyak bertahmid, lagi bangkrut juga bertahmid. Alhamdulillah. Nah niku. Itu namanya syukur lisan. Selalu bertahmid. Pokoknya serba tahmid. Ini rumahnya direnovasi nih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Ini blonjo nopo niki, borong-borong niki. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Ngerti Pak? Selagi kondisinya lagi meriang-meriang niki, gerges-gerges niki. Pusing-pusing dan segala macamnya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah ala kulli halin. Tadi yang tanya itu seberat. Oh lagi sakit. Sakit Pak ya? Alhamdulillah ya, ujian dari Allah. Mungkin sabar. Itu syukur lisan. Dan yang paling penting yang nomor tiga ini Pak, disebut dengan syukrul jawarih. Bersyukur dengan anggota badan kita. Kenikmatan-kenikmatan tadi kita gunakan untuk takwa, mentaati Allah, jangan bermaksiat kepada. Badan sehat digunakan untuk ibadah, tambah semangat jamaahnya, semangat sholatnya, semakin sehat, semakin semangat ibadah. Itu namanya syukur dengan anggota badan. Sehingga tiga perkara. Syukur dengan hati, dengan lesan, dengan anggota badan, semuanya itu selalu bertakwa, melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Baru dikatakan bersyukur, baru dikatakan dia bertakwa dengan haqqa tuqatih. Yang ketiga, zikir. Selalu berzikir kepada Allah, jangan sampai lupa. Zikir itu, ada zikir yang mutlak, ada zikir yang khusus. Zikir yang mutlak itu selantiasa berzikir ingat Allah dalam setiap keadaan. Nah, selalu berzikir kepada Allah. Kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kata Rasul, kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, tapi berat abot di timbangan amal nanti. Habibatani ilar rahman, tapi yang paling dicintai Allah azza wajalla. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Yang kedua, subhanallahil azim. Enteng apa nggih? Enteng apa abot? Enteng apa abot? Enteng. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Terus, itu mutlak. Dikatakan Rasul secara mutlak. Dalam setiap keadaan, selalu ingat kepada Allah. Di antaranya baca ini. Lagi santai-santai depan rumah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Pimpinan, Pak. Pimpinan nih. Pimpinan, Pak. Sebanyak-banyaknya. Karena Rasul tidak menyebutkan jumlah. Maka dikatakan zikir yang mutlak. Semakin banyak, semakin bagus. Dikarenakan semakin memberatkan timbangan amal kita, semakin dicintai Allah. Pada nganggur, isinya cuma ngerumpi-ngerumpi, membicarakan aibnya orang, lebih baik berdiri. Allah bihamdihi subhanallahil azim. Ini sakit, sambil lenggah-lenggah ini sakit, sambil jalan ini sakit, sambil naik motor gitu sakit daripada ngelamun gitu. Sambil naik motor subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dibaca lirik sendiri. Nangis sambil zikir sambil nyupi. Itu zikir yang mutlak. Termasuk zikir kepada Allah adalah qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Itu termasuk zikir kepada Allah dan termasuk zikir yang paling afdal dari zikir-zikir yang mutlak. Kapanpun sebanyak mungkin kita berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Bisa dengan hafalan, bisa dengan membaca mushaf Al-Quran. Luar biasa. Yang kedua namanya zikir-zikir yang khusus. Itu zikir-zikir yang memang diajarkan Rasul alaihissalatu wassalam pada keadaan-keadaan tertentu. Zikir setelah sholat. Itu khusus dibaca setelah sholat. Ada zikir masuk masjid, keluar masjid. Ada zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Ada zikir masuk rumah, baca basmalah. Ada zikir keluar rumah, membaca apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Terus demikian. Ada zikir-zikir tertentu yang memang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya masing-masing. Itu namanya zikir khusus. Orang itu dinyatakan bertakwa kepada Allah ketika mengisi hari-harinya dengan zikir. termasuk zikir, pengawasan kayak gini. Pengajian-pengajian yang kita adakan untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji hadisnya Rasul, mengkaji bimbingan Islam, juga termasuk zikir. Dulu di zaman salaf, pengajian itu disebut dengan majlis zikir. Namanya majlis zikir. Artinya majlis yang di situ diajarkan bimbingan-bimbingan Islam, membacakan Al-Quran, membacakan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menerangkan keterangan-keterangan para ulama. Disebut dengan halaqah-halaqah zikir atau majlis-majlis zikir. Nah, selalu dikatakan juga orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau ada orang yang blank, tau blank bang ya? Lagi lenggah-lenggah, terus pikirannya kosong. Blank. Nah, ini bahaya. Kalau enggak diisi dengan zikir, bahaya. Setane melebet. Bahaya nih, Pak. Blank. Apalagi lagi santai, lagi kosong yang dipikir bukan zikir, yang dipikir perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang dosa kepada Allah. Itu bahaya. Sehingga isi waktu kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Ada taat, jangan maksiat. Ada syukur nikmat, jangan kufur nikmat. Ada zikir, jangan sampai lupa kepada Allah. Tiga poin ini merupakan kunci takwa, rukunnya takwa. Orang dikatakan takwa dengan haqqatu qatih ketika dalam kehidupan kesehariannya betul-betul menerapkan tiga perkara. Cukup, nomor lanjut niki. Cekap nomor lanjut. Hah? Tes wonten waktu nggih? Wekdal tasih. Wonten Pak, alhamdulillah. Setelah kita tahu apa itu takwa, rukun-rukun takwa, yang paling penting niku adalah menerapkan takwa di dalam sisi-sisi kehidupan kita. Ini yang mau saya jelaskan lebih detail. Tadi kan secara global, okay. Secara global, taat jangan maksiat, syukur nikmat jangan kufur nikmat, zikir jangan lupa, kerjakan ketaatan dengan ilmu, dengan ikhlas, tinggalkan kemaksiatan dengan ilmu juga dengan ikhlas, karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Karena penerapannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini yang ingin mau saya sebutkan. Dengan mengambil beberapa contoh-contoh yang ada. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan uraian di atas, takwa itu masuk ke dalam semua sisi-sisi kehidupan kita. Takwa niku masuk ke dalam semua sisi-sisi kehidupan kita. Perkara yang paling urgen, perkara akidah, perkara keyakinan, sampai urusan-urusan buang hajat. Karena semua itu ada bimbingan Islam di dalamnya. Saya berikan contoh terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan buang hajat misalnya. Orang itu dikatakan bertakwa kepada Allah ketika buang hajat. Ketika buang hajatnya dia sesuai dengan bimbingan dan adab-adab Islam. Nah, ketika kita buang hajat, adabnya apa aja, Pak? Yang pertama harus menjauh, menutupi auratnya kita, jangan sampai kelihatan orang lain. Bisa masuk ke dalam kamar mandi, kunci pintu, atau menjauh, tidak ada yang lihat. Tempat-tempat yang sepi, yang sunyi, tidak ada yang tahu. Namanya sitrul aurah, menutupi aurat. Ini adab yang pertama. Nah, adab yang kedua, tidak boleh menyebut nama Allah atau berzikir di tempat-tempat buang hajat. Oke. Yang ketiga, ketika masuk ke tempat buang hajat, ada zikirnya. Yang dibaca apa? doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk. Ketika masuk, dahulukan kaki yang mana? Kaki kiri. Jangan lupa bang, ini masuk ke tempat buang hajat. Dahulukan kaki yang kiri membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar, dahulukan kaki yang kanan. Bacanya apa, Pak? Bacanya ghufranaka. Ini adalah adab-adab. Selesai buang hajat harus istinja sebersih-bersihnya, pakai sabun dan segala macamnya. Jangan sampai ada najis yang melekat. Ketika kita melaksanakan adab-adab buang hajat sesuai dengan contoh Islam, bimbingan Rasul, kita mengatakan kita telah bertakwa kepada Allah dalam buang hajat. Kita bertakwa kepada Allah ketika buang hajat. Ada orang yang kepingin buang hajat, tahu-tahu minggir di pinggir jalan, tahu-tahu dikeluarkan mancur di pinggir jalan. Orang banyak melihatnya. Apakah dia bertakwa? Jawabannya, boten. Ini orang tidak bertakwa dalam buang hajat. Enggak takwa dia, Pak. Ya walaupun darurat ya harus nutup aurat. Misalkan sembunyi di balik pohon atau apa gitu. Ini enggak langsung minggir, langsung dikeluarkan, hancur. Nah ini tidak ada adab, enggak bertakwa dia. Atau dia masuk ke dalam kamar mandi, tertutup, terkunci. Tapi setelah selesai buang hajat, dia tidak istinja. Langsung mau selesai, langsung dilibatkan. Kita mengatakan dia tidak bertakwa kepada Allah dalam adab, dalam buang hajat. Dia masuk kamar mandi, asal masuk aja. Tidak peduli kaki kanan dulu atau kaki kiri yang dulu. Tidak ada pikirnya, tidak ada apanya. Bleng, langsung masuk kamar mandi. Dia tidak bertakwa kepada Allah dalam buang hajat. Sehingga yang namanya takwa kepada Allah dalam bab ini, betul-betul kita lakukan adab-adab Islam dalam buang hajat. Bertakwa kepada Allah dalam bab buang hajat. Itu penerapan langsung. Baik, contoh yang lain. Dalam bab makan dan minum. Nah, gimana caranya kita terapkan takwa ini? Yang pertama, yang dimakan harus halal. Benar? Yang dimakan harus halal. Barangnya halal. Didapatkan dengan cara yang halal. Kalau makan barang haram, maka dia gak bertakwa kepada Allah. Atau barangnya halal, tapi dengan cara yang haram, juga gak bertakwa kepada Allah. Halal, tapi maling. Dari pencurian, gak boleh. Halal, dengan cara yang halal mendapatkannya. Nah, yang berikutnya, ketika makan, tangannya kiri apa kanan? Ayo. Tangannya kiri apa kanan? Tangannya kanan. Kata Rasul, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kalau ada orang yang makan dengan tangan kiri, berarti tidak takwa dia dalam perkara makan dan minumnya. Bapak yang takwa, Pak. Loh, maksudnya apa ini kok takwa nih? Jenengan lagi makan nih, lagi dahar. Yang takwa, Pak. Mananya apa sih? Lagi makan suruh takwa. Maksudnya laksanakan bimbingan Islam ketika makan, tinggalkan larangan-larangan agama. Kok makan tangan kiri? Pak yang takwa, Pak. Pak yang takwa, Pak. Maksudnya apa? Jangan makan tangan kiri, menggunakan tangan kanan. Sebelum makan bacanya apa, Pak? Baca bismillah. Jangan langsung mawon, baca bismillah. Selesai makan membaca alhamdulillah. Adab-adab tadi itu ketika kita lakukan, kita bertakwa kepada Allah pada makan dan minum kita. Ketika ada pelanggaran adab, berarti kita belum bertakwa dalam bab makan dan minum. Tergambar banget. Makanya dikatakan harus ada ilmunya. Saya teruskan lagi terkait dengan bab sholat. Sholat lima waktu yang fardu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Untuk laki-laki, saya mengatakan laki-laki, untuk jamaah laki-laki, sholat fardunya di rumah apa di masjid? Untuk yang laki-laki ini, laki-laki yang tidak ada uzur, sholatnya di rumah atau di masjid? Saya mau tanya dulu, apa hukum jamaah di masjid bagi yang tidak punya uzur, laki-laki? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, ada yang mengatakan wajib. Intinya apa? Diperintahkan oleh agama. Mungkin sunnah mu'akkadah, mungkin wajib. Intinya disyariatkan. Laki-laki kalau salat lima waktu, masjid apa di rumah? Di masjid. Ketika dia kerjakan di masjid, bertakwa kepada Allah pada salat jamaahnya. Ketika dengan tanpa uzur, dikerjakan di rumah, malas lagi, maka dia belum bertakwa dengan haqqatu qatih dalam sholatnya. Sah nama ngoten? Sah. Cuman pahalanya cuma setunggal mawon. Kalau berjamaah di masjid, 27 derajat. Sah, tapi dia dosa tanpa uzur. Belum bertakwa kepada Allah. Terkait dengan bab sholat, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tata cara sholat. Benar? Ada tata cara sholat sesuai dengan contoh Rasul SAW. Belum mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu sholat sebagaimana kau melihat aku sholat. Rasul telah menjelaskan dalam banyak riwayatnya bagaimana cara sholat dari mulai takbir sampai salam. Maka orang itu dikatakan takwa kepada Allah dalam sholatnya kalau tata caranya sesuai dengan Rasul. Dari mulai takbirnya sampai salam, dia bertakwa kepada Allah dalam sholatnya. Ketika ada tata cara yang tidak dicontohkan Rasul, dia kerjakan, berarti dia tidak bertakwa dalam sholatnya. Bisa jadi sholatnya kurang pahalanya, atau mungkin malah tidak sah sesuai dengan hukumnya masing-masing. Intinya apa? Belum bertakwa kepada Allah dalam sholat. Sehingga bertakwa dalam bab sholat kalau kita kerjakan sesuai dengan tata cara sholat yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW. Dari mulai takbir sampai salam, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, kehusuannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya terpenuhi semua, maka dikatakan takwa dalam sholat. Kalau tidak, belum bertakwa dalam sholat. Jadi kalau dirinci Pak, semakin luas takwa itu. Mengharuskan kita betul-betul harus berilmu. Harus tahu ilmu. Itu bab sholat. Pindah lagi Pak. Bab bertetangga. Maksud Pak Muhammad apa nggih? Bertetangga. Kita kan hidup bermasyarakat. Ada tetangga kanan, tangga kiri, tangga depan, tangga belakang, tangga dekat, tangga jauh, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Kapan kita dikatakan bertakwa dalam bab bertetangga? Jawabannya, kalau kita berbuat baik kepada tetangga. Namanya RT, rukun tetangga. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Kita dikatakan bertakwa ketika kita baik dengan tetangga. Dengan segenap makna kebaikan. Ketemu dengan tetangga, ngapain, Pak? Menyampaikan salam, tegur sapa, tutur katanya baik, tutur katanya bagus. Kita berikan segenap kebaikan kepada tetangga. Berbuat baik, lahir batin, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta benda yang kita miliki untuk tetangga. Ada tetangga yang sakit, diapakan, Pak? Dijenguk. Ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan, dibantu. Kalau itu yang kita kerjakan, kita bertakwa kepada Allah di dalam bertetangga. Ketemu tetangga melengos. Ketemu tangannya melengos. Rasalam ranyopo. Lakalam wala salam. Apakah dikatakan takwa? Tidak. Anda enggak bertakwa kepada Allah dalam masalah ini. Tetangganya sakit, ben kapok. Syukur. Kapan kapok ben. Ini enggak bertakwa. Enggak bertakwa. Ada tetangganya lagi perlu sesuatu, membutuhkan sesuatu, bantuan. Enggak dibantu. Mau? Orang pang bakal bantu sampean. Ini enggak bertakwa. Kita belum bertakwa dalam bab bertetangga. Dikatakan takwa ketika kita betul-betul berbuat baik kepada mereka dengan segenap yang kita mampu. Seperti diri kita sendiri, seperti ahli waris kita sendiri. Takwa dalam bab bertetangga. Demikian seterusnya. Dalam bab rumah tangga juga demikian. Kita harus betul-betul menjadi sosok suami yang baik, mengayomi anak istri, menyayangi anak istri, memperhatikan anak istri, memberikan nafkah kepada anak istri, menunaikan hak-haknya anak istri. Kewajiban kita sebagai sang suami diterapkan dengan baik. Takwa dalam bab rumah tangga. Yang istri juga begitu. Memberikan hak-haknya sang suami. Menjadi istri yang solehah. Perhatian sama anaknya, sama suaminya. Mengkhidmatnya dengan sebaik mungkin. Takwa dalam bab rumah tangga. Rumah tangga cekcok terus. Berantem terus. Itu namanya belum bertakwa dalam. Sehingga masuk dalam lini-lini semua kehidupan kita. Terakhir, gimana caranya kita bertakwa kepada Allah dalam berbangsa dan bernegara? Ini juga penting disinggung ini, Pak. Bagaimana caranya kita terapkan takwa kepada Allah dalam berbangsa dan bernegara? Terkait hubungan rakyat dan penguasanya. Ini perlu dijawab sama jamaah ini. Jangan saya yang jawab ini. Gimana, Pak? Contoh ini pun cukup, Pak. Penerapan takwa di dalam berbangsa dan bernegara. Beribun, Pak. Satu. Mentaati pemerintah. Mutlak atau enggak mutlak? Dalam perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang mubah, bukan dalam perkara kemaksiatan. Mentaati pemerintah, ya, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadisnya Rasulullah SAW. Saya mau tanya, Pak, mentaati pemerintah itu pas kitanya lagi lapang, ataukah juga lagi sulit? Dalam perkara yang kita senang saja atau juga dalam perkara yang kita benci? Penguasanya adil atau juga berlaku untuk penguasa yang zalim? Dijawab, Pak. Ini penting nih supaya bisa bertakwa dalam berbangsa dan bernegara. Jawabannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menerangkan dalam banyak riwayatnya, kaum muslimin diperintahkan untuk mendengar dan mentaati penguasanya yang muslim. Ingat, yang muslim dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan maksiat. Dalam semua keadaan kita, kita lagi senang, kita lagi tidak senang, kita lagi lapang, lagi sempit, tetap jangan kental. Baik penguasanya adil atau penguasanya zalim, dengarkan, taati. Baik dia membolimi orang lain atau membolimi kita sebagai rakyat, kita tetap harus mendengar dan mentaati penguasa. Walaupun penguasa itu menganiaya kita, memukul punggung kita, walaupun merampas harta benda kita, ditaati apa enggak ini, Pak? Lah kok diam nih, Pak? Tiba-tiba pemerintah datang ke rumah kita, ujuk-ujuk diusir kitanya, Pak. Pak, minggir. Rumah Bapak disita oleh pemerintah daerah. Minggir. Semua perabotan, semua isi rumah dan sak rumah dan sak tanah-tanah pekarangannya disita oleh negara. Salah saya apa? Tidak ada salah-salahan. Pokoknya minggir, pokoknya pergi dari sini, disil sama negara. Ditaati nama boten. Ditaati nama boten. Kok terdiam semua ini? Katanya mentaati pemerintah. Nah ya, intinya kan dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Rasul mengatakan dalam semua keadaan, fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia suka, yang dia enggak suka, fiman syatina wa makrahina, tatkala kita lapang semangat, tatkala kita lagi sempit. Bahkan Rasul mengatakan, wa in akhadha malak wa dharaba dhahrak, walaupun dia mengambil harta benda kita, memukuli kita, isma' wa ati', dengarkan dan taati penguasa kamu. Nah, begini, Pak. Sakit takwa niki. Nah, ngaku sakit takwa niki. Barakallahu fiik. Di antara bentuk ketakwa kita terkait dengan pemerintah, mentaatinya, sabar dalam menghadapi kezaliman-kezalimannya, memuliakan penguasa, tidak boleh menghinakan penguasa, tidak boleh mencela penguasa, tidak boleh membongkar kaiban-kaiban penguasa, tidak boleh menghujat penguasa, mendoakan kebaikan untuk penguasa, menasihati dengan diam-diam. Itu semuanya ada dalam bimbingan Islam. Justru kita itu diminta untuk bertakwa kepada Allah tatkala kita menghadapi penguasa yang zalim. Kalau penguasa yang adil gampang, penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang sadis, penguasa yang aspiratif. Apalagi kita sendiri yang dizalimi. Kita harus takwa kepada Allah, sebenar-benar takwa terkait dengan pemerintah. Dan ini pripun, Pak? Sakit apa mboten iki? Kalau mendolimi orang lain, kita lebih gampang takwanya. Sing sabar ya, Ngger. Sabar, Pak, sabar. Sabar. Rasul mengatakan sabar, sabar. Orang lain yang dizalimi. Begitu kita yang dizalimi, Masya Allah, Pak. Itu ujian takwa. Belum tentu kemudian orang tadi bisa bertakwa kepada Allah terkait dengan ini. Bayangkan Rasul mengatakan, walaupun dia memukul punggungmu, walaupun dia merampas hartamu, kamu dengarkan dan kamu taati penguasa kamu. Tidak boleh menghujat, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, apalagi memberontak, apalagi mendemo dan segala macam. Tidak boleh. Terus gimana? Dinasihati dengan cara diam-diam, empat mata, sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang bisa menyampaikan aspirasi kita kepada mereka. Ini yang berat. Saya mau tanya, yang banyak orang yang mendoakan kebaikan penguasanya, apa sih menghujat? Banyak yang menghujat apa yang mendoakan kebaikan? Yang menghujat ini itu, dia tidak bertakwa kepada Allah, kepada pemerintahnya. Yang membongkar keaiban-keaiban penguasa itu, dia tidak bertakwa kepada Allah dalam bab ini. Itu penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Makanya, takwa itu tidak mudah. Betul-betul memerlukan perjuangan yang sangat besar, apalagi kalau sudah berkaitan dengan kita sendiri. Konsekuensinya cukup berat. Padahal yang dianjurkan dalam Islam, Pak, ketika penguasanya zalim, penguasanya kejam, datang ke petanahan ini, Pak, digusur sedaya ini. Griyong-griyong jenengan ini digusur sedaya ini, Pak. Minggir kabeh, yo, pindah. Petanahan Pak digusur kabeh ini. Rumahnya digusur, semuanya pindah sana, ke mana sana. Digusur semua, Pak. Itu secara perintah agama kita dikatakan bertakwa kepada Allah ketika kita mengatakan sami'na wa ato'na. Digusur, sami'na wa ato'na. Minggir, sami'na wa ato'na. Itu tinggalkan semuanya, jangan dibawa. Sami'na wa ato'na. Ayo pergi sana, sami'na wa ato'na. Sami'na wa ato'na. Ya pergi. Tidak boleh terlontar dari mulutnya kita ini kata-kata yang melanggar agama. Berat, Pak. Kalau takwa itu hanya semata-mata sholat, kita puasa, enteng, Pak. Itu aja, sholatnya harus benar, puasanya harus benar. Tapi kalau saya menyentuh perkara-perkara yang semacam ini, betul-betul ujian takwa, ujian keimanan. Apakah betul-betul kita mampu menerapkannya atau tidak? Yang mampu, dialah yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, dikatakan sebagai muttaqin. Yang belum, maka dia belum bertakwa. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, takwa itu bertingkat-tingkat. Kadar takwa seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang takwanya sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang tipis, ada yang keropos, bahkan ada yang habis. Maka tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Sebab dengan takwa itulah kita akan dijanjikan dengan berbagai macam janji, janji yang mulia. Rezeki, rezeki melimpah dengan takwa. Kehidupan dunia tenang dengan takwa. Damai sejahtera dengan takwa. Semuanya dengan takwa. Solusi, solusi untuk semua perkara dengan takwa. Bahkan yang namanya surga dipersiapkan untuk yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Dikarenakan pahalanya besar, penerapannya pun juga berat. Tapi itulah perjuangan kita sehari-hari. Kita harus pelan-pelan berusaha sedikit demi sedikit bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Perintah-perintah agama lakukan walaupun itu berat. Lakukan walaupun itu berat. Yang namanya maksiat, yang namanya perkara-perkara yang muka tinggalkan walaupun menggoda iman, walaupun menggoda ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan takwa itu kunci kita meraih kehidupan bahagia di dunia, kunci lurusnya agama kita, dan kunci mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya ketakwaan kepadanya dan betul-betul takwa yang haqqatu qadih. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan. Keistiqomahan di atas takwa kepada Allah sampai kita mati nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya husnul khatimah. Dan nanti pada ujungnya Allah berikan kepada kita jannahnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari yang diiringi dengan hujan ini, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tidak ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap, Pak. Hah? Cekap ya? Tidak ada tanya jawab kan? Tidak. Hah? Oh. Wah ini ada tanya jawabnya ya Pak. Eh, monggo. Masya Allah ini borong kafe ini Pak. Iya, ketika buang hajat kecil, buang air kecil BAK, tak? Itu pertanyaannya, jagung napa kadek? Ingin dodol Pak Kadek. Nah, jawabannya barakallahu fikum, dua-duanya boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri. Ada riwayatnya. Yang paling penting niku adalah najisnya tidak nyiprat. Najisnya tidak nyiprat ke badan kita atau ke pakaian kita. Diudari sedoyo nomor sebagian. Itu semua terserah. Yang disebutkan dalam adab Islam, yang penting najisnya tidak nyiprat. Jangan sampai mengenai pakaian kita atau badan kita. Kalau khawatir, diudari sedoyo. Yang penting di dalam kamar mandi enggak ada yang lihat. Kalau merasa cukup dengan sebagian, juga sebagian. Intinya tercapai, dia tidak terkena najis. Kalaupun terkena, dia bersihkan. Kemudian dia istinja dengan cara yang benar. Ngerti lagi? Jadi, jagung di monggo, dodok di monggo, ngadek di monggo. Sementing, gak nyiprat. Terkait dengan buang BAB di ngoten, dodok nopo ada duduannya di sami mawon. Sementing, tidak terkena najisnya. Terkait dengan istinja juga begitu, sebersih-bersihnya dengan air, dengan sabun, yang penting jangan meninggalkan najis sedikit pun di badan kita. Sebersihnya. Barakallahu. Ngerti, Pak? Nah, di situ ada kran wudu. Apa hukumnya berwudu di dalam kamar mandi, di toilet? Jawabannya barakallahu fikum, kalau bicara akhbal di luar kamar mandi. Sebab ketika kita berwudu, kita dianjurkan membaca basmalah sebelum berwudu dan membaca doa wudu setelah selesai wudu. Di situ ada zikirnya. Lebih afdalnya di luar, wudunya di luar sehingga enak baca basmalahnya dan tenang membaca doa setelah berwudunya. Sebab ada larangan untuk menyebut nama Allah di tempat-tempat yang najis. Itu bicara afdoliyahnya Pak. Boleh atau enggak boleh Ustaz? Saya tanya bukan masalah afdol apa enggak afdolnya. Boleh apa enggak Ustaz? Jawabannya boleh. Kalau bicara boleh apa enggak boleh? Boleh. Nah terus gimana itu? Doa sama zikirnya? Jawabannya adalah, ada yang mengatakan dibaca di dalam hati. basmalahnya di dalam hati, tidak dilafalkan dengan keras bismillah boten, tapi di hati. Barakallah. Diperbolehkan. Ini pendapat mayoritas ahli fikihnya kita. Tapi yang afdal di luar, supaya tidak ada keraguan-keraguan di dalam membaca basmalah dan membaca doa setelah rukuk. Nah, ketika mandi di kamar mandi, niku diudari sedoyo, napa? Jawabannya tidak ada masalah. Yang penting tidak ada yang melihat auratnya kita. Bisa diudari sedoyo. Mantap lagi. Tapi kalau ada yang melihat, maka harus teles-telesan mawon. Barakallah. Mantap lagi. Ini semuanya dijelaskan dalam fikih Islam terkait adab-adab buang hajat. Nah, ya. Jawabannya pun sing penting syarat terpenuhi. Auratnya kita enggak kelihatan. Tidak ada yang nyiprat-nyiprat ke pakaian dan baju kita. Istinjaknya sempurna. Bicara boleh, boleh. Kalau terpenuhi syaratnya tadi. Tapi kalau tidak, tidak boleh. Auratnya kelihatan, jangan. Atau mesti nyiprat-nyiprat, dikarenakan sempit apa ya? Sempit, jangan. Atau istinjaknya kurang sempurna, jangan. Mending kita ngantri di kamar mandinya. Kan biasanya kan tempat buang kecil kan banyak. Ah, tapi toiletnya cuma 1-2 biji. Enggak apa-apa, kita nunggu ngantri, ngoten. Supaya kita aman, tenang di dalam melaksanakan buang hajat, supaya takwa kita di situ sempurna. Tapi kalau memang betul harus di situ, enggak ada masalah. Yang penting auratnya enggak kelihatan, kemudian istrinya sempurna dan tidak ada nyiprat. Barakallah. Kalau saya pribadi, Pak, saya kurang tenang, Pak. Kurang tenang, Pak. Karena tidak nyaman, Pak. Ini cuma sekatan, sekatan, alit, iringannya gitu. Wonten tiang, wonten tiang, risih lah, Pak. Lebih baik kita di kamar mandi, tenang, nyaman, barakallah. Jadi, seenak mungkin, senikmat mungkin, melaksanakan adab buang hajat, sehingga takwanya semakin sempurna. Allah Ta'ala, Allah Bisa'ala. Pun, ini, neng ngantosi hutan gitu, betul tak? Betul. Nah, gitu. Iya, Pak, monggo, Pak. Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus. Jawabannya, Pak, yang namanya pemerintah, ulil amri, niku umum. Dari mulai yang paling tinggi presidennya sampai yang paling rendah, Pak RT, Pak Lurah, itu masuk dalam kategori ulil amri. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, sampai Pak Presiden, itu semuanya adalah ulil amrinya kita, pemerintah kita. Terutama yang presiden. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita menghadapi oknum, ada lurah kok zalim, bang ya? Ada lurah kok zalim, semena-mena dan segala macamnya. Kalau dilaporkan kepada yang lebih tinggi, itu menghujat atau kan nasihat? Jawabannya nasihat. Yang penting kita dengan cara yang baik-baik. Dan itulah yang dinasihatkan dalam Islam. Menasihati langsung atau dilaporkan kepada yang lebih tinggi. Lurahnya error nih, Pak. Hah? Pun dinasihati, tidak mau mendengarkan. Masih aja dengan kezalimannya. Maka langkah kita yang berikutnya adalah melaporkannya kepada siapa ini? Kepada Pak Camat. Pak Camat, niki lho, lurah niki lho, Pak. Ngeten. Kita sampaikan hanya kepada Pak Camat. Disampaikan dengan tertutup kepada Pak Camat. Aspirasi kita sampaikan kepada Pak Camat. Tapi kalau kita ngomongnya di luar, keluar-keluar, ayo, geruduk ke Pak Camat. Nah, itu tenang asal, Pak. Itu tidak diperbolehkan. Sehingga dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang berwibawa, kita, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada, datang kepada pihak camat menyampaikan aspirasi terkait dengan Pak Lurah yang error tadi. Atau camatnya yang error, sampaikan kepada Pak Bupati. Bupati sing error, sampaikan kepada Pak Gubernur. Terus demikian, gubernurnya error, sampaikan kepada Pak Presiden. Nah, Presiden yang error, sabar. Nah, sabar. Menghadapi kezaliman yang ada harus sabar. Didoakan kebaikan, dinasihati langsung dengan cara-cara yang syar'i. Memang ujian iman dan takwa ini luar biasa, Pak. Barakallah. Matur nggih. Cekap? Cekap, Pak. Pun jam 6 niki, Pak. Dari mulai jam 4:30 ya, Pak, sampai jam 6. Jam setengah nih, Pak. Cekap sematan, Pak. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan yang bisa disampaikan tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelan-pelan kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam semua perkara. Saya kira cukup sekian. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.